إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Bagaimana hukum mengajari anak yang masih balita doa-doa harian dan hafalan surat pendek tetapi belum bisa mengucapkan huruf sebagaimana mestinya? Tetap diajari sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa alat ucap manusia mengalami perkembangan sesuai dengan usianya. Walaupun mereka belum mampu untuk mengucapkan huruf-huruf sebagaimana mestinya, tetap diajarkan doa-doa, baik itu yang sifatnya harian atau yang lebih khusus lagi misalnya kaitannya dengan apa yang dibaca di dalam sholat sebelum mereka masuk usia diperintahkan untuk sholat. Jadi kalau kita mengetahui Nabi SAW memerintahkan para wali, para orang tua, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in, perintahkan kepada anak-anak kalian yang laki-laki ataupun wanita untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Bukan maknanya baru setelah 7 tahun baru diajari doa-doa sholat. Tentunya sebelum itu, sebelum mencapai usia yang wali diperintahkan untuk menyuruh anak-anaknya sholat, sudah harus diajari tentang bagaimana cara berwudu yang benar. Kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat. Demikian pula surat-surat pendek. Demikian juga termasuk doa-doa yang disyariatkan, entah ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi ataupun keluar darinya, masuk ke rumah ataupun keluar dari rumah. Dibiasakan dengan apa-apa yang datang sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menunggu sempurnanya kemampuan mereka untuk mengucapkan huruf-huruf, tidak. Tapi kita masuk hadis yang terakhir dari bab tasyahud. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi fi kitabihi Undat Al-Ahkam. Al-hadith al-khamis, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد إذ أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dari satu salat pun, ya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ba'da idh unzilat idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah diturunkannya surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surat An-Nasr. Di mana ini adalah surat yang terakhir, ya, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pada hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Jadi ini surat yang terakhir turun kepada Nabi. Adapun ayat yang terakhir, ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Tidaklah setelah turunnya surat ini, illa yakulu fiha, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya mengucapkan, subhanaka rabbana wa bihamdik, maha suci engkau wahai rabb kami, wa bihamdik, dan kami memujinya, kami memuji engkau. Allahumma gfirli, ya Allah, berikan ampunan kepadaku. Kemudian, wa fi lafzin, pada lafad yang lain, Aisyah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani setelah turunnya surat An-Nasr, beliau sering dan banyak mengucapkan di dalam ruku' beliau dan sujud beliau, di dalam salat-salat beliau, yani ketika posisi ruku' dan sujud, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Kita lihat keterangan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa qawluhu fi hadithi Aisyata ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da idh unzilat idha jaa nasrullahi wal fath ila akhiri. Wa fi ba'di riwayat yata'awwalul Qur'ana, ay ya'malu bih. Pada hadis Aisyah menceritakan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu salat pun setelah turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath. Pada sebagian riwayat, dari riwayat yang ada, beliau melakukan ini, kata Aisyah, yata'awwalu al-Qur'an. Jadi beliau banyak di dalam ruku dan sujudnya mengucapkan doa ini, subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma gfirli. Ini dalam rangka yata'awwal Qur'an, ay ya'malu bih. Jadi dalam rangka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di mana pada surat An-Nasr ini, ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberitakan tentang ya, bahwa manusia akan ya, masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong setelah Allah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dengan menaklukkan ya, kota Makkah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Maka bertasbihlah ya, dan pujilah Rabbmu ya, dan mohon ampunlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam rangka mengamalkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, dalam salat-salat beliau ketika beliau ruku dan beliau sujud. Ini diistilahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan yata'awwalul Qur'an. Hai ya'malu bih. Ini mengamalkan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ini perintah untuk mensucikan, memuji Allah dan memohon ampunan padanya. Kata beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan, li'anna at-ta'wila yutlaqu 'ala at-tafsiri wal 'amali. Karena istilah ta'wil, ya, istilah ta'wil dimutlakan, jadi lafad ini digunakan alat tafsir, ya, untuk memaknai atau untuk memaksudkan dengannya tafsir. Ya, oleh karena itu Al-Imam At-Tabari, ya, penulis kitab tafsir yang dijuluki oleh para ulama sebagai Imamul Mufassirin, beliau memiliki kitab tafsir namanya Al-Jami' fi Ta'wilil Quran. Dia menggunakan istilah ta'wil, di mana ini istilah yang masyhur di kalangan salafus salih yang maksudnya adalah tafsir. Demikian pula istilah ta'wil dimutlakan untuk memaknai al-amal, yakni pengamalan atau pelaksanaan. Adapun ta'wil ya, yang dipakai oleh al-mu'attilah, ini kelompok sesat dalam permasalahan al-asma wa sifat, ya, yang berupaya untuk memaknai nusus sifat, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang di sana memberitakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan makna yang zahir, makna yang langsung bisa difahami, bahkan dibawa kepada makna yang jauh, ya, maka yang seperti itu hakikatnya adalah tahrif, yakni penyelewengan atau penyimpangan makna. Karena mereka mengetahui istilah tahrif ini sesuatu yang madmum, ya, yang orang akan lari darinya, maka untuk melariskan kesesatan mereka, mereka menggunakan istilah ta'wil. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah yang mereka ya, mengaku sebagai Ahlus Sunnah, demikian juga Al-Maturidiyah yang mereka juga mengaku Ahlus Sunnah. mereka menggunakan istilah ta'wil, sekali lagi, yang hakikatnya adalah tahrif, ya, penyimpangan. Jadi kita mengetahui dari sini bahwa makna kana yata'awwalul Qur'an sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surat An-Nasr, beliau di dalam salat-salat beliau ketika ruku dan sujud banyak, ya, membaca doa subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini, ya, dimaknai dengan mengamalkan atau pengamalan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Kemudian wa qawluhu subhanaka allahumma. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanakallahumma, sebagaimana pada lafaz yang kedua yang disebutkan di atas, maha suci engkau ya Allah. Ai, makna dari lafaz ini subhanakallahumma, unazzihuka at-tanzih al-la'iq bi jalalika. Yani aku mensucikan engkau ya Allah dengan pensucian, saya gunakan lafaz aslinya suci begitu karena, ya, barangkali ya keliru mana dengan kalau penyucian dianggap cuci, ya, seperti itu, ya. Kadang terbalik-balik di dalam penggunaan ucapannya ini, ya. Jadi pakai kata sucinya saja masih benar, loh. Aturan istilahnya aturan EYD, ya, penyucian gitu, ya. Kadang sedang bukan pelajaran bahasa ini. Baik. Aku mensucikan engkau ya Allah dengan pensucian yang sesuai sepadan dengan kemuliaanmu. Jadi kita sudah mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Quddus, As-Salam, ya. Ya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara. Ya. Apa, Abdul Latif? Sifat-sifat yang kurang yang pertama. Yang kedua, dari adanya sesuatu pun, ya, dari makhluknya yang serupa dengannya, ya. Ini jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara ini. Ya Allah, kita sucikan dari seluruh sifat kurang. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari adanya sesuatu pun yang serupa semisal dengannya. Kemudian wa bihamdika, makna wa bihamdika ay sana'un 'alaik, yani pujian atas diri engkau ya Allah, ya, dengan seluruh sifat kesempurnaan, ya. Oleh karena kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham, ya, syarah dari Umdatul Ahkam, di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada doanya ini, ya, menggabungkan, ya, antara apa yang diistilahkan dengan tanzih, ya, yang dibersihkannya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh, ya, perkara-perkara yang tidak layak baginya, ya, dan istad, ya, penetapan kamali sifatihi, kemasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan beliau wa bihamdik, dengan, yakni, segala pujian sanjungan untuk engkau. Ya, karena tidaklah pujian ataupun sanjungan kecuali dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seseorang yang memuji seseorang ya dengan sifat yang kurang ini hakikatnya apa? Pelecehan ya seperti itu. Ya. Ya, sebagai contoh misalnya seorang mengatakan, oh masya Allah kamu itu bodoh sekali, ya itu bukan pujian, tapi celaan. Dan yang demikian dua sisi ini makna dari tauhid, ya karena tauhid tidak akan terwujud kecuali adanya an-nafyu wal itbat, ya adanya peniadaan dan penetapan, peniadaan dari Allah Subhanahu wa taala segala sifat-sifat yang tercela dan penetapan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat kesempurnaan. Kemudian pada kelanjutan doa ini, Allahumma ighfirli. Mana Allahumma ighfirli kata beliau? Ini ya Allah, ya berikan ampunan kepadaku. Fahadha tawassulun bisifatihi al-kamilati ala su'alil maghfirah. Maka di sini pada doa ini terkandung tawassul dengan menyebut sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala atas permohonan ampunan yang dipanjatkan kepadanya. Dan termasuk di antara adab-adab di dalam berdoa yang dengannya diharapkan bahwa doa tersebut akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini yang menjadi harapan setiap kita ya di dalam kita berdoa kepada Allah. Nah, tidak mungkin ada di antara kita yang berdoa, ya Allah ya kabulkan doaku nanti saja. Setiap kita berharap bahwa dalam doa kita yang kita panjatkan kepada Allah ini akan segera apa? Dikabulkan. Maka salah satu upaya harapan kita kepada Allah untuk doa kita didengar dan dikabulkan dengan segera adalah dengan tawassul. Dan di antara tawassul yang diajarkan di dalam syariat ini adalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat-sifatnya sebelum kita memanjatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat-sifatnya yang sempurna, dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang tercela dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat kesempurnaan. Baru kemudian Nabi SAW menyatakan, Allahumma gfirli. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Baik, mungkin sebagian kita bertanya, bukankah ya kita mendengar bahwa Nabi SAW ada seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya. Lantas apa faidah dari beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ampunan kepada beliau padahal beliau dosanya sudah ya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang? Hal yang semisal ini dijelaskan oleh para ulama bahwa fungsi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya jika seseorang ya tidak memiliki dosa, dalam artian dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sedikit saja dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa akan terhapus dengan istighfarnya, ya maka istighfar yang dia panjatkan kepada Allah pada kondisi dosanya terhapus ini akan menjadi sebab diangkatnya derajat kedudukan hamba tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersamaan beliau seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, beliau bersemangat di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ya menyebutkan bahwa beliau dalam sehari ya beristighfar ya 70 kali minimalnya. Ya, dalam sehari beliau beristighfar 100 kali. Ini keadaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah diampuni dosanya. Bukankah ya kita lebih pantas untuk banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dengan segala kekurangan ilmu dan iman kita, kita banyak terjatuh ya ke dalam kekeliruan, banyak terjatuh ke dalam dosa. Hatta dalam perkara yang sudah kita ketahui itu suatu dosa, ya, hawa nafsu kita terkadang menguasai diri-diri kita. Oleh karena itu, ya, tentu kita sekali lagi lebih layak untuk banyak beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana yaqulu hadza fil fardhi wan nafli. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan doa ini pada ruku dan sujud beliau dalam salat fardu, demikian pula pada salat sunnah, salat nafilah. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wal munasabatu fi dzalika, dan sisi munasabah, keterkaitan perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah memberitakan tentang kemenangan yang Allah berikan kepada nabinya dengan ya ditaklukkannya kota Makkah, kemudian setelah itu kaum muslimin ya demikian berkembang dengan masuknya manusia ke dalam Islam ya dengan berbondong-bondong. Apa sih keterkaitan setelah peristiwa ini kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar? Kata beliau, wal munasabatu fi dzalik annahu lamma danat wafatuhu, bahasanya ketika telah semakin dekat kematian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amarahu Allah taala an yakhtima umrahu bit tasbih wal istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menutup usianya dengan banyak bertasbih dan beristighfar. Baik. Jadi turunnya ayat ini atau turunnya surat ini sebagai alamat akan dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya beliau. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau dari hadis Ibn Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Wa Ibn Abbas menceritakan bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau biasa ya di dalam bermusyawarah mengumpulkan para syuyukh Badr. Jadi mereka orang-orang yang ikut di dalam peperangan Badar yang di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu orang-orang dekat beliau. Ya. Jadi demikian bersamaan beliau radhiyallahu an, ya orang yang mulham, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beliau senantiasa menjaga musyawarah. Dan yang dijadikan ya teman musyawarahnya ya adalah orang-orang yang berilmu. Namun di tengah mereka ada seorang yang masih pemuda. Ya, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. di mana Ibnu Abbas membaca dari raut wajah, ya, teman musyawarah Amirul Mukminin ini adanya kecemburuan, ya, sampai sebagian dari mereka terucap, ya, bahwa apa urusannya dengan anak muda ini, kak? Kami juga punya anak-anak seusia dia, kok enggak dilibatkan? Gitu. Ya, sampai suatu kali, ya, Umar Ibn Khattab ingin menunjukkan kenapa beliau menyertakan Ibnu Abbas ini dalam musyawarah beliau. Maka beliau bertanya kepada yang hadir ketika itu, ya, apa yang kalian ketahui dari surat ini, yakni surat An-Nasr? Sebagian mereka diam, sebagian yang lain ada yang menjawab. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan memohon ampunan kepadanya. Kata Umar Ibn Khattab, apa pendapat engkau, wahai Ibn Abbas? Apakah seperti yang dikatakan orang tadi? Kata Ibn Abbas, tidak. Ya, tidak. Ya. Tetapi, ini adalah berita dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Umar Ibn Khattab, ya, saya tidak mengetahui terkait dengan tafsir dari surat ini kecuali seperti yang engkau katakan. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana bersamaan mudanya usia Ibn Abbas, beliau berikan keluasan ilmu yang demikian di dalam syariat ini, sampai beliau dijuluki sebagai Habrul Ummah, ya, karena luasnya ilmu beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang ilmu yakni syariat ini. Jadi surat ini sekali lagi sebagai alamat akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, kemenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, ya. Tidak ada setelah itu, setelah sempurnanya tugas yang beliau jalankan, kecuali apa setelah itu? Ya, kembalinya beliau, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini juga sebagai tentunya nasihat bagi kita semua, ya. Pertama, karena namanya ajal, ini sesuatu yang datang kepada yang tua, demikian juga datang kepada yang muda, datang kepada yang sakit, juga datang kepada yang sehat. Maka menjadi keharusan untuk kita memperbanyak, ya, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan istighfar ini disyariatkan ketika kita, ya, setelah menunaikan dari perkara ibadah. Karena bisa jadi dalam ibadah yang kita lakukan ada hal-hal yang kurang, ya, maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang ada dalam pelaksanaan tersebut. Bukan hanya ketika kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini perkara yang maklum kalau istighfar setelah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi bagaimana istighfar juga sesuatu yang dituntut untuk kita melaksanakannya ketika kita menjalankan sebuah ketaatan, ya, kan dikhawatirkan ada hal-hal yang kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaannya. Dan yang tentunya lebih-lebih lagi bagi kita, ya, karena sebagian kita mungkin, ya, tanda-tanda ketuaan begitu sudah ada, ya, rambut sudah duwi warna, atau bahkan ada yang sudah hampir semuanya, ya, putih. Tentunya kita berupaya untuk mengisi, ya, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sisakan untuk kita dengan memperbanyak amalan-amalan salih ya sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian terkait dengan doa ini, apakah ini dibaca ya sebagai yakni doa yang dijadikan bentuk beragam dalam doa ketika kita sujud atau ruku, Mas Dindin, ataukah ini dibaca bersamaan dengan doa yang sudah kita lewati Subhana Rabbiyal Azim, kemudian setelah membaca doa itu kemudian ditambahkan doa ini. Baik. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab beliau Manhajus Salikin, beliau berpendapat bahwa doa ini ya dibaca sebagai tambahan dari doa-doa yang biasa pada ruku dan sujud. Jadi subhana setelah membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku ataupun subhana rabbiyal a'la ketika sujud, maka ditambah dengan doa ini ketika ya waktu masih memungkinkan untuk membacanya. Ya, karena mungkin saja misalnya imam ruku dan sujudnya panjang, masih tersisa waktu di samping kita membaca doa-doa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Baik. Demikian juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Adapun pendapat yang lain seperti yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menganggap ini sebagai bentuk tanwi', yakni ya pelaksanaan yang beragam. Terkadang membaca doa ruku sebagaimana yang maklum, ya subhana rabbiyal azim. Terkadang pada kesempatan yang lain membaca doa ini. Ini yang difahami oleh beliau rahimahullah. Kemudian yang juga perlu untuk ya kita baca setelah tasyahud kita, apa yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud, jadi selain doa-doa yang sudah disebutkan di sini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tangannya. Wa qala, dan beliau menyatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Dan tentu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencintai seluruh ya para sahabat, seluruh kaum mukminin. Tapi di sini menunjukkan keutamaan Mu'ad. Ya, sebagaimana kita ketahui, beliau rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling paham tentang halal dan haram. Kata beliau, usika ya Mu'ad, saya akan berikan wasiat kepada engkau wahai Mu'ad, la tad'anna, jangan sekali-kali engkau meninggalkan, la tad'anna fi duburi kulli salatin, ya, di akhir setiap solat, ya, takul, untuk engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, tolonglah aku di dalam mengingat engkau, berzikir kepada engkau. Ya. Memohon pertolongan kepada Allah untuk dibimbing agar bisa senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrik, dan untuk bisa bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan memohon pertolongan darimu untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan ini doa yang agung, ya, yang menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang hamba bisa lepas dari butuhnya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin seorang hamba bisa melaksanakan satu ibadah pun, sekecil apapun dari ibadah itu, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ini dibaca, ya, di setiap akhir dari sholat. Di situ terjadi khilaf di kalangan ulama, apakah akhir dari sholat itu sebelum salam atau setelahnya. Ya. Alim Ibn Qayyim, ya, menegaskan bahwa duburu syai'i, ya, akhir dari sesuatu, ya, itu bagian dari sesuatu tadi. Ya. Merupakan bagian dari sesuatu tadi. Akhirnya bukan di luar dari sesuatu. Sehingga beliau tegaskan bahwa maksudnya ini sebelum salam. Karena akhir dari sholat adalah salam. Ya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, beliau memberikan kaidah, ya, dalam hal ini. Bahwa apabila sebuah perintah, baik itu doa ataupun zikir, ya, seperti ini, ya, doa Allahumma inni ala zikrika, yang di situ diisyaratkan, ya, di akhir dari sholat, baik, apabila bentuknya doa, maka itu dibaca sebelum salam. Ya. Apabila bentuknya itu zikir, maka dibaca setelah salam. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, ya, Allah berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Jika kalian telah selesai dari salat, ya, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai dari apa? Salat. Nah, ini waktunya untuk apa? Berzikir. Ya. Baik dalam keadaan kalian berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Baik, ini, ya, dilakukan setelah salat. Kemudian apabila bentuknya doa, ya, maka dibaca sebelum salam. Ya. Dalilnya hadis pertama dalam bab ini, bab tasyahud, yakni hadis Ibnu Mas'ud, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing beliau radhiyallahu an, dan ini bimbingan bagi kita semua, ya, setelah membaca tasyahud, kata Nabi, "Fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Setelah itu, silakan, ya, setelah membaca doa tasyahud, ya, dia memilih doa apa yang dia inginkan, menunjukkan bahwa, ya, doa dibaca sebelum apa? Sebelum salam. Ini kaidah yang beliau bimbingkan, beliau berikan kepada, ya, kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.